نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد معاشر الإخوة والأخوات الآباء والأمهات حفظكم الله جميعا الحمد لله pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dari Allah kita kembali berkumpul di majelis ilmu untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Al-Syeikh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita lanjutkan seperti biasanya ikhwanana yang menghafalkan matannya, matan kitab, falyatafaddal. Iqra. Coba ulang babnya, bab apa? Ayo. Bimakanin. La takum. ولا فيما لا Santa, barakallahu fiik. Siapa lagi? Mana Ubaidullah? Ubaidullah belum datang. Tidak ada. Abu Aisyah. Kerap. fi kubur salihin. يصيرها ايوه قبري والسرج طيب سنتا بارك الله فيك طيب إخواني في الدين والأخوات في الله حفظكم الله وبارك فيكم kita lanjutkan bab yang ke-28 babu ma jaa fi at-tatayyuri bab keterangan-keterangan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang At-Tatayyur. Baik. Telah kita terangkan apa itu At-Tatayyur. Apa At-Tatayyur? Diambil dari kata apa ini? Hah? Dari kata tatayyara ya tatayyuru. Tatayyuran. Naam. Dan dia asal penggunaannya dari kata at-tayr, dari kata burung. Ya. At-tayr. Dari burung itulah keyakinan jahiliyah tentang burung, maka diambil istilah at-tatayyur. Apa at-tatayyur secara istilah? Hah? Ya, merasa sial dengan segala sesuatu. Ya, mengaitkan sialnya dengan mengaitkan kesialan dengan segala sesuatu. Ya. Apakah itu berupa orang? Ya, orang tertentu kalau lihat orang tertentu maka dia merasa sial dengan orang seperti itu. Naam. Seperti umatnya Nabi Musa. Ya, dan umat-umat Nabi terdahulu. Mereka merasa sial dengan adanya nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Jadi merasa sial atau mengaitkan sialnya, kesialan dengan segala sesuatu. Dan segala sesuatu di sini mencakup seluruhnya. Ya, bukan sebatas burung saja. Mengaitkan sialnya dengan burung, bukan hanya itu saja. Tapi segala sesuatu dengan orang, dengan hari, dengan bulan, dengan tahun, dengan tempat, ya dengan suara, dan lain-lainnya. Itulah yang dimaksud dengan at-tatayyur. Naam. Ya. Dan telah kita terangkan ikhwah sekalian, bahwa at-tatayyur itu termasuk kebiasaan musuh-musuh Nabi, termasuk kebiasaan orang-orang terdahulu yang memusuhi para anbiya rusul sebagaimana telah kita bacakan ayatnya. Ya, dan ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ya, dan juga telah kita terangkan ayatnya ya. Baik. Naam, karena at-tatayyur ini adalah kebiasaan jahiliyah, terkhusus kebiasaan orang-orang musyrikin yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membatalkan keyakinan-keyakinan ini, untuk membatalkan akidah yang menyesatkan ini. Ya, maka dari situlah muncul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis itu Nabi menolak 4 keyakinan jahiliyah. Nabi menolak keyakinan 4 keyakinan jahiliyah, dan keyakinan ini adalah keyakinan yang sesat dan menyesatkan, dan keyakinan ini adalah keyakinan yang merusak akidah. Ya, apa 4 itu? Yang pertama adwa. Kata Nabi, dalam Islam tidak ada yang namanya al-adwa. Apa al-adwa? Penyakit yang menular. Nabi menolak akidah jahiliyah ya berkaitan dengan penyakit menular. Kata Nabi, la adwa, tidak ada dalam Islam penyakit menular. Nah, apa maknanya hadis? Ya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Itu makna hadis. Artinya, tidak selamanya penyakit menular itu pindah. Sebab orang-orang jahiliyah meyakini bahwa ketika ada seekor hewan, unta misalnya, yang sakit, ya, maka pasti akan pindah kepada unta yang berdekatan dengannya. Kalau ada orang sakit kena penyakit menular, maka setiap orang yang mendekat dengannya pasti pindah. Keyakinan inilah yang kemudian ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam Islam tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semuanya menular dengan, itu akan menular dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ingat ikhwas kalian, bukan maknanya hadis ini adalah meniadakan penyakit menular. Enggak, Nabi tidak meniadakan. Nabi tidak menolak adanya penyakit menular, tetapi yang Nabi tolak adalah keyakinan jahiliyah itu tadi, yang meyakini bahwa yang namanya menular pasti pindah, tidak mungkin tidak. Makanya jangan dekat, sebab pas kapan mendekat pasti pindah. Ini yang Nabi tolak. Yang kedua, wala tiyarah, tidak ada dalam Islam yang namanya at-tatayyur. Ini pembahasan kita, at-tatayyur, anggapan sial dengan seekor burung. Apa keyakinan jahiliyah waktu itu berkaitan dengan burung? Ya, ya, ayo santai. Jadi akidah jahiliyah, mereka sebelum melakukan safar, maka mereka mengambil dulu seekor burung, kemudian mereka terbangkan, dan mereka melihat kemana arah terbangnya. Kalau dia terbang ke kanan, maka kemudian mereka mengatakan khair, khair. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, maka mereka mengatakan syarrun, syarrun, jelek, jelek, jangan melanjutkan perjalanan, pasti tidak baik. Tapi kalau terbang ke kanan, maka mereka mengatakan lanjutkan perjalanan, maka ini adalah pertanda kebaikan. Maka inilah yang Nabi tolak. Dalam Islam tidak ada keyakinan seperti ini. Wala tiara. Taib. Yang ketiga, wala hamata. Apa hama? Burung hantu. Ya, akidah-akidah yang berkaitan dengan burung hantu. Naam. Maka semua keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan burung hantu, maka Nabi tolak dalam Islam. Tidak ada yang seperti itu dalam Islam. Itu bukan akidah Nabi. Itu bukan akidah para sahabat. Baik. Apa di antara akidahnya jahiliyah berkaitan dengan burung hantu? Kasih juga orang. Ya. Tapi bagus. Kalau kebaikan itu bagus di monopoli. Ya. Baik. Antum dulu. Tinggal. Tengger, hinggap, ya. Kalau ada burung hantu bertengger di atap rumah orang, kemudian dia bersuara, maka pertanda bahwa ada salah satu anggota keluarga tersebut yang akan meninggal. Nah, ini akidah jahiliyah ya. Kalau ada burung hantu yang terbang kemudian singgah di rumahnya fulan, kemudian bunyi dia, maka salah satu dari anggota keluarga, apakah ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, itu akan meninggal. Sebentar lagi akan meninggal. Ini akidah jahiliyah. Nabi katakan dalam Islam tidak ada akidah seperti itu. Ajal manusia tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lain? Enggak, masih ada akidah jahiliyah berkaitan dengan burung hantu. Iya. Jadi mereka meyakini bahwa burung hantu itu datang membawa roh orang yang meninggal. Misalnya tadi sore di rumah ini ada yang meninggal. Di malamnya ada burung hantu di atas. Orang lagi takziah di bawah, orang lagi membaca Al-Quran, ya itu juga tidak ada contoh dari Rasulullah dibacakan Al-Quran yang sudah meninggal, tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Kemudian sementara asyik orang membaca, ada burung hantu di atas berbunyi. Apa keyakinan mereka? Oh, ini rohnya. Ya, sebab tidak mungkin datang jasadnya, maka itu rohnya. Rohnya yang meninggal tadi, bapak kita di itu, ada dibawa oleh burung hantu itu, sedang melihat-lihat apa yang dilakukan oleh keluarganya. Alhamdulillah kita bacakan Al-Quran. Ya, maka jangan main domino. Nanti dilihat sama bapak kita yang sudah meninggal, oh ternyata setelah saya meninggal main domino anakku saya. Ya, ada baca Al-Quran untukku. Nah, ini akhirnya kita menjahiliyah. Entah, mungkin saja ada yang seperti itu di kalangan umat Islam. Baik, walhasil ikhwas kalian, semua akidah yang berkaitan dengan burung hantu, maka itu adalah akidah yang sesat dan menyesatkan, bahaya. Baik, apalagi yang keempat, wala safara. Apa yang dimaksud safar? Bulan safar. Baik, ada apa dengan bulan safar? Hah? Orang-orang jahiliyah meyakini sial. Bulan safar itu bulan sial. Iya. Baik. Apa yang mereka takutkan pada bulan safar? Mereka takut menikahkan putra dan putri mereka. Itu bulan tidak baik itu. Itu bulan